dosa orang tersebut telah membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, au fasadin, atau juga bukan karena orang itu melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak punya dosa, tidak punya salah, ternyata dihabisi, ya dibunuh. Maka orang yang membunuh itu faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah menghabisi nyawa seluruh manusia. Wa man ahyaha, dan siapa saja yang membiarkan nyawa manusia itu untuk tetap biar hidup, faka'annama ahyannasa jami'a, maka seakan-akan dia telah memberikan atau membiarkan hidup seluruh manusia. Nah, kemudian dalam memahami ayat ini tadi ada beberapa sisi yang beliau sebutkan. Jika ada yang bertanya dari sisi mana, sisi at-tashbih, keserupaan, ya, antara yang membunuh satu nyawa dengan membunuh, ya, seluruh nyawa. Maka beliau menyebutkan itu bisa dijawab dari beberapa sisi dengan beberapa jawaban. 1, 2, 3, 4 telah kita dengarkan pada kesempatan terakhir. Kemudian berikutnya kata beliau, jawaban yang kelima, wa minha annallaha subhanahu ja'ala al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasilihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Jawaban yang kelima atau tinjauan yang kelima adalah kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang beriman fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam kasih sayang sesama mereka, wa tawasilihim, dan berinteraksinya sesama mereka, saling terkait antara satu dengan yang lainnya, itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada salah satu dari anggota badan tersebut yang sakit, maka tada'alahu sa'irul jasad, anggota badan, anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit, tidak bisa tidur di malam hari. Bil humma was-sahar, baik karena atau merasakan al-humma, apa namanya itu, demam, ya. Tayyib was-sahar, demikian pula tidak tidur malam, begadang. Ya, karena merasakan sakit yang luar biasa. Sisi atau maksud dari ayat hadis yang beliau sebutkan ini adalah fa idza atlafal qatil min hadzal jasadi udwan, jika orang yang membunuh, ya, dia atlafa, memotong, memutilasi, menghilangkan udwan, satu bagian min hadzal jasad, dari tubuh ini, faka'annama atlafa sa'irul jasad, seakan-akan dia telah, ya, menghilangkan ataukah memotong seluruh jasad orang tersebut. Ya, contohnya gampang, ya, kita jiwit ya perutnya gitu, dia kan akan bilang aduh kan gitu. Kemudian setelah itu tangannya balas, ya wani wabiye kan gitu. Ya habis itu kakinya juga balas, ayo maju kan gitu. Nah, lah ini menunjukkan ya antara satu tubuh dengan yang lainnya itu saling terkait. Ya, itu baru saja dicubit dalam bahasa Jawa dicubit. Ini tadi contohnya dipotong, ya, potong jarinya, potong tangannya. Maka yang lainnya juga seluruh tubuhnya merasakan sakit. Ya, seluruh tubuhnya merasakan sakit. Banyak kita dapati di masyarakat, baik petani ataukah tukang dan yang lainnya, ketika bekerja kemudian ya menginjak paku yang sudah karatan, ya menginjak dengan tidak sengaja. Tayyib. Kemudian saat itu pun ya mungkin cuma merasakan pegel-pegel dikit, masih bisa beraktivitas, masih bisa makan dan minum, ya menikmati bakso 1-2 mangkok, oke. Namun ketika sudah melewati 3-4 hari berikutnya, dia pun mulai merasakan ya lumayan sakit yang dia derita. Bahkan tidak sedikit kalau sudah apa istilahnya tetanus ya, kalau sudah sampai tingkat tetanus itu bisa menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Itu cuman tertusuk satu jarum yang karatan. Ya. Nah, bagaimana kalau dipotong? Ya. Bagaimana kalau dipotong? Itu jauh lebih merasakan dari seluruh anggota tubuh tersebut. Ya. Sehingga tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman itu antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Sehingga ketika ada seorang yang membunuh, dia menghilangkan, memotong, tidak langsung bunuh tapi memotong ya salah satu dari anggota tubuh seseorang, seakan-akan dia telah menghilangkan seluruh anggota tubuh orang tersebut. Semua merasakan sakit. Ya. Nah, wa alama jami'a adhi, dan juga seakan-akan dia menyakiti seluruh anggota tubuh orang tersebut. Faman adza mu'minan wahida, maka siapa saja yang menyakiti seorang mukmin, satu orang saja, faka'annama adza jami'al mu'minin, maka seakan-akan dia telah menyakiti seluruh kaum mukminin. Wa fi adza jami'al mu'minin adza jami'an nas. Berikutnya ya dikembangkan lagi, ketika dia telah menyakiti seluruh orang-orang yang beriman, maka berarti dia telah adza jami'an nas, telah menyakiti seluruh umat manusia. Kok bisa? Ya, seorang menyakiti satu orang mukmin, dikatakan seakan-akan dia telah menyakiti ya seluruh orang yang beriman berdasarkan hadis tadi. Namun kenapa dikatakan ketika dia telah menyakiti seluruh kaum mukminin, seakan-akan dia telah menyakiti seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir, seluruh ya seluruh manusia? Jawabannya kata beliau, fa innallaha yadfa'u 'anil nas bil mu'minin alladzina bainahum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melindungi umat manusia, bil mukminin ya, dengan adanya orang-orang yang beriman, alladzina bainahum, yang mereka berada di tengah-tengah mereka. Nah, sehingga dengan adanya orang-orang yang beriman ya di tengah-tengah manusia, ini menjadikan yang lainnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Sehingga fa idzaul khafir idzaul mahfur. Menyakiti al khafir, pelindung atau yang menjadikan mereka semua terlindungi, menyakiti satu pelindung ini tadi, orang beriman, idza'ul maghfur, sama saja dia telah menyakiti orang-orang yang dilindunginya. Ya. Nah, menyakiti orang-orang yang dilindunginya. Baik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat jelas bisa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalkan satu regu ada 5 orang, satu menjadi ya ketuanya, kemudian yang 4 menjadi anggotanya. Ketuanya dicubit gitu ya, dicubit. Nah, atau tempaleng langsung lari gitu orangnya. Maka 4 anggotanya pun akan apa namanya itu tidak terimalah dalam bahasa kita. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, idza'ul khafir, idza'ul maghfur. Menyakiti pelindung yang menjaga, yang mengayomi, ini sama saja ya menyakiti al-maghfur, orang-orang yang dilindungi ataukah yang ada di bawahnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh baginda Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, la tuqtalu nafsun zulman bighairi haqqin illa kana ala bni adam al-awwal kiflun min dammiha. La tuqtalu nafsun, tidaklah seorang manusia, seorang insan, sebuah jiwa, sebuah nyawa dibunuh zulman, dalam bentuk kezaliman, dia tidak salah, dia tidak punya dosa, tiba-tiba dibunuh bighairi haqqin, tanpa adanya dasar yang dibenarkan dalam syariat, illa kana, kecuali atau melainkan pada putra Nabi Adam yang pertama, ya, ada yang mengatakan Habil, yang satunya Qabil, kan diterima sedekahnya itu berarti Qabil kan ini ya. Sing ora ditampa berarti Habil ini. Nah. Lah, walhasil salah satunya yang bunuh dari Bani Adam tadi, nah, itu memiliki tanggungan min dammiha, dari darah yang tertumpah. Ya, salah satu dari putra Nabi Adam yang telah bunuh tadi, dia menanggung dosa dari setiap naam ketika ada pembunuhan. Kenapa dia menanggungnya? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Dikarenakan dia pertama kali yang memberikan contoh yang jelek, yakni berupa pembunuhan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya membunuh ini sangat ya besar sekali dosanya. Ya, sangat besar sekali dosanya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berikutnya, sebelumnya hadis ini tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, demikian pula Al-Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Tayyib. Kata Imam Ibnu Qayyim, walam yaji hadzal wa'id fi awwaliz zanin. Perhatikan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ini ya, tidak datang berita dari baginda Nabi fi awwaliz zanin, terkait dengan orang yang pertama kali melakukan zina. Ya. Yang ada adalah yang pertama kali melakukan pembunuhan tadi. Terkait dengan yang pertama kali melakukan zina, tidak ada ancaman seperti barusan. Wala awwali sariq, juga tidak terkait dengan yang pertama kali melakukan pencurian. Wala awwali man sanna syirka, juga tidak datang terkait dengan orang yang pertama kali melakukan ya contoh berupa kesyirikan. Walihada ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam melihat Amr bin Luhay al-Khuza'i yu'adzabu bi'a'zamil 'adzabi finnar. Amr bin Luhay al-Khuza'i dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat pedih, ya, di dalam api neraka. Kenapa? Li'annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim alaihi salam. Dikarenakan dia adalah, ya, orang pertama kali yang mengubah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang lurus. Tayyib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 41, wa la takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah engkau dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali melakukan kekufuran. Maksud dari ayat ini, ya, janganlah sampai kamu atau kalian menjadi orang yang pertama kali melakukan kekafiran, ai fayak tadibikum mam ba'dakum, sehingga orang-orang yang setelah kalian itu akan mengambil contoh yang jelek dari kalian. Ya, ternyata itu mereka melakukan kekafiran. Wah, saya ikutlah. Tak merasakan kafir itu kayak apa. Ya, la takun awwala kafirin bi. Janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang pertama kali melakukan kafiran, sehingga orang setelah kalian di belakang kalian mengambil ataukah meniru, ya, contoh dan teladan yang jelek dari kalian. Kalau demikian, fayakunu ithmu kufri alaikum. Ya, kalian akan menanggung dan mendapatkan dosa dari kekufuran yang dilakukan oleh orang setelah kalian. Wa kadzalika hukmu man sanna sunnatan sayyi'ah fattubi 'alaiha. Demikian pula, ya, seperti ini permasalahannya, hukumnya bagi siapa saja yang memberikan contoh yang jelek kemudian kejelekan itu diikuti. Ya, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahala dari amal kebaikan yang dia lakukan. Dia pun akan mendapatkan pahala, ya, dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang telah dia lakukan. Naam. Dan pahala yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada yang sang pemberi contoh kebaikan tadi, ya, tidaklah sedikit pun mengurangi pahala dari mereka-mereka yang menirunya. Tayyib. Demikian pula sebaliknya, siapa saja yang memberikan contoh yang jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan, dosa dari apa yang telah dia lakukan, dan dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti kejelekan yang dia lakukan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tayyib, sangat berbahaya sekali terkait dengan memberikan teladan yang tidak baik. Nah, wa fi jami'i Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul maqtul bil qatili yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi, sebagaimana dalam riwayat ini, kalau seandainya riwayatnya sahih dan disebutkan dalam ta'liq, hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, tayyib, diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i, Ahmad, na'am, dalam musnadnya. Jadi hadis yang hendak kita baca ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam sahih Sunan At-Tirmidzi. Kata baginda Nabi, yang artinya yaji'ul maqtul bil qatil yaumul qiyamah. Nanti pada hari kiamat, yang di akhirat, orang yang dibunuh akan mendatangi orang yang dibunuh. Ya. Nanti di akhirat, orang yang dibunuh akan mendatangi orang yang dibunuh. Nasiyatuhu wa ra'suhu biyadih. Ubun-ubunnya dan kepalanya berada di tangannya. Ya. Wa'udajuhu tashkhobudaman. Urat lehernya mengalirkan darah. Ya, sebagaimana ketika dia dibunuh di muka bumi. Nah, kalau disembelih itu kan darahnya mengalir, ya dari urat, dari urat nadi. Yaqul, ya di mulut tadi pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, sal hadza fi ma qatalani. Tanyalah kepada orang ini, kenapa dia membunuhku? Tayyib. Ketika Ibnu Abbas telah meriwayatkan hadis ini tadi, memberitakan hadis ini tadi, maka yang mendengarnya, fadzakarul Ibnu Abbas at-taubah. Mereka yang mendengarnya ketika itu menyebutkan ya kepada Abdullah Ibnu Abbas berkaitan dengan taubat. Ya. Bagaimana kalau yang bunuh itu telah bertobat? Apakah juga seperti itu dalam bahasa kita ya? Maka Abdullah Ibnu Abbas fatala hadzal ayah, membacakan ayat berikut surat An-Nisa ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Setelah menyebutkan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas berikutnya, ma nusikhat hadhil ayah wala buddilat. Ayat barusan tidaklah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Wala buddilat juga tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tetap berlaku hingga hari kiamat kelak. Ya. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah kekal dalam neraka. Tayyib. Dari sini berarti sangat kelirunya naam para teroris ya, para khawarij, di mana mereka malah mengincar dari orang-orang yang beriman, menumpahkan darah orang-orang yang beriman. Ya, bapak-bapak polisi naam di Mapolres Cirebon ya. Pak Sahib Cirebon nggih. Di Cirebon sedang sholat Jumat ya. Naam, ternyata ada teroris yang meledakkan bom. Ya, jelas sholat, jelas di masjid, enggak di gereja gitu ya. Jelas di masjid. Naam, ternyata dibunuh oleh mereka. Naam. Maka siapa saja membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah kekal di dalam neraka. Namun ya, mereka yang melakukan seperti itu telah keliru dalam memahami ayat-ayat terkait dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul ya kafirun, dan ada alat ayat yang lainnya yang tidak mereka naam fahami dengan baik, sehingga mereka pun meyakini bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan hadis, maka dia kafir. Ya, maka seluruh dari yang tergabung dan setuju dengan pemerintah kafir. Pak polisi kafir, kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Nah, ternyata ancamannya per tadi. Ya, surat An-Nisa ayat 93, kekal dalam neraka. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasan. Dan tadi telah kita dengar hadits ini disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Nah, berkaitan dengan ini pula kata Ibnu Qayyim, wa fihi aidan an Nafi' qol, ada riwayat dari Nafi'. Nafi' ini adalah maula Ibnu Umar ya. Qol, beliau mengatakan, nadhara Abdullah Ibnu Umar yauman ilal Ka'bah. Suatu ketika Abdullah Ibnu Umar melihat ke arah Ka'bah. Faqal, dia pun berkata, ma a'dhamaka wa a'dhama hurmatuk wa a'dhama hurmatak, betapa agungnya dirimu, betapa mulianya dirimu wahai Ka'bah. Wal mu'minun indallah, sedangkan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'zamu hurmatan minka, jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia dibandingkan dirimu. Ini ucapan ya dari Nafi, menceritakan ucapan Abdullah bin Umar. Nah, ketika Abdullah bin Umar melihat Ka'bah, mengatakan seperti tadi, engkau wahai Ka'bah, betapa terhormatnya dirimu. Ya, yang dari Indonesia untuk ke sana naik umroh harus mengeluarkan ya berapa? Abu Zuhair, Pak Usman sekarang berapa umroh, Pak? Paling murah saja 21 ribu juta. Juta, ya. Isa punya uang 21 juta? Belum ya. Nah, itu 21 juta. Untuk kemana? Umroh ke Ka'bah, ke Makkah, kan gitu ya. Nah, belum lagi terkait dengan haji. Nah, harus mengeluarkan dana lebih mahal dari itu. Belum lagi ya menunggunya antri berapa tahun, Pak? Berapa? 40? 20 tahun. Masya Allah. Dan saya juga semur pitung bulan juga kira, Pak, ya. Nah, itu 20 tahun harus menanti antri. Ini menunjukkan bahwa memang naam ya Mekah, Ka'bah secara khusus memiliki kehormatan yang luar biasa. Ya. Mengantri sekian tahun lamanya, 20 tahun mengantri. Tayyib. Dana yang besar dikeluarkan untuk ya mengunjungi Ka'bah, melakukan ibadah yang mulia, ima umrah wa ima haji. Namun kata Abdullah bin Umar, ternyata orang-orang yang beriman itu jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Nah. Sudah ada matinya belum? Belum ada ya? Baik. Wa fi sahihil Bukhari an Samurah ibn Jundub qala awwalu ma yantannu minal insani batnuhu. Dalam Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda atau beliau mengatakan, Samurah bin Jundub mengatakan, yang pertama kali akan membusuk dari manusia itu perutnya. Nanti ketika meninggal dunia dikubur dalam tanah, yang pertama kali akan membusuk adalah perutnya. Ya, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan kepalanya, tapi perutnya. Faman istata'a minkum alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Maka siapa saja yang mampu dari kalian untuk tidak makan kecuali yang baik, yang halal, falyaf'al, maka hendaklah dia berusaha untuk melakukannya. Wa man istata'a alla yahula bainahu wa bainal jannah. Dan siapa saja yang mampu ya untuk menjadikan tidak ada antara pemisah antara dia dengan al-jannah, mil'u kafin min dami min damin ahraqahu falyaf'al. Di mana pemisah itu ya se genggaman atau setelapak tangan darah yang dia tumpahkan, darah manusia, falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Ini menunjukkan maksud dari beliau, jangan sampai naam terhalangi dari jannah dengan sebab dia pernah ya membunuh manusia ketika di dunia. Tayyib. Riwayat ini sahih rawahul Bukhari fil Ahkam. Wa fi sahihi aydan an Ibnu Umar. Dalam sahih Bukhari juga dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa baginda Nabi telah bersabda, la yazalul mu'minu fi fushah min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin berada dalam kelonggaran dan kelapangan min dinihi, dari agama Islam ini tadi, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, ya, membunuh manusia yang tidak dibenarkan untuk dibunuh secara syariat. Wa dzakara al-Bukhari aidan 'an Ibnu Umar qala Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan min waratatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bighairi hallihi. Di antara waratat, hal-hal yang membinasakan dari perkara-perkara yang ada, allati la makhraja, yang tidak ada jalan keluarnya, liman awqa'a nafsahu fiha, bagi siapa saja yang menceburkan dirinya di dalamnya, adalah safkud dam, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, bighairi halihi, tanpa meminta kehalalannya. Ya, sangat berbahaya sekali membunuh seorang mukmin. Wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Ya. Pelakunya dikatakan fasik karena dia telah mencela seorang muslim. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya. Naam. Membunuhnya adalah kekufuran. Tayyib, meskipun terkait dengan mengeluarkan dari Islam ataukah tidak, sesuai dengan keyakinan dia. Ya. Nah, wa fihi ma, sehingga ada istilah kufrun dina kufrin. Namun tetap sangat-sangat berbahaya sekali namanya pembunuhan. Wa fihi ma aidan anhu sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, dari baginda Nabi, beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian menjadi kafir setelahku, kalian menghabisi nyawa sebagian yang lain. Wa fi sahih al-Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Bukhari juga dari baginda Nabi, beliau bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa saja yang membunuh orang kafir, jelas kafir, mu'ahad, namun dia memiliki perjanjian dengan ya kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, maka yang membunuhnya dia tidak akan mencium ya wanginya al-jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman, padahal harumnya jannah itu akan tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya. Perhatikan, ini yang dibunuh kafir. Bagaimana kalau muslim? Nanti akan kita dengarkan setelah adzan. Tayyib. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis barusan, man qatala mu'ahadan ila akhirihi, kata beliau, hadhihi uqubatu qatil aduwillah, ini tadi hukuman dan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam bagi yang membunuh aduwillah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan musuh Allah azza wa jalla karena kafir. Meskipun kafir, meskipun musuh Allah, ya, kalau dibunuh, idza kana fi ahdi wa amanihi, dalam keadaan orang kafir musuh Allah azza wa jalla tadi memiliki perjanjian ya dengan kaum mukminin, ataukah dilindungi oleh kaum mukminin, ternyata ancamannya sangat-sangat ya berbahaya seperti tadi. Fa kaifa uqubatu qatil 'abdil mu'min, maka bagaimana lagi ancaman dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang membunuh hambanya yang beriman. Apa ancamannya? Kita tidak bisa menjawabnya. Sangat-sangat ya berbahaya sekali dan sangat-sangat besar sekali hukuman yang tentu saja akan ya dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kanat imra'atun, ya, dia seorang mukmin, dia hamba Allah azza wa jalla, dia bukan musuh Allah azza wa jalla, hukumannya seperti tadi. yakni kita tidak bisa menjawabnya. Orang kafir saja kalau dibunuh hukumnya seperti hadis tadi. Lah, wa idza kanat imra'atun, kalau saja seorang wanita sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi, qad dakhalatin nar, dia masuk ke dalam neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab sepele kelihatannya. Yani fi hirratin habasatha, disebabkan seekor kucing yang dia hukum. Ya, seekor kucing yang dia hukum sampai mati. Hukumnya bagaimana? Dia kurung, tidak dia kasih makan, tidak dia kasih minum. Dibiarkan dikurung sampai mati. Hatta matat, ju'an wa 'atsyan, merasakan lapar, merasakan haus, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum oleh wanita ini tadi. Dengan sebab itu fara'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam finnar. Ternyata orang itu ya dilihat oleh baginda Nabi disiksa oleh Allah azza wa jalla di dalam neraka. Padahal kucing, Mas. Ya. Kucing, bukan manusia. Ya, kucing, bukan orang yang beriman, tapi kucing. Jadi ya, kucing. Wal hirrah takhdashuha fi wajhiha wa sadriha. Ketika dilihat oleh baginda Nabi, ketika itu dalam keadaan kucing tersebut mencakar-cakar wajah wanita itu dan mencakar-cakar dada dari wanita tersebut. Padahal dia kucing. Menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka, diazab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi kalau seandainya yang dibunuh adalah seorang yang beriman? Fa kaifa uqubatu man habasa mu'minan? Bagaimana lagi kondisi hukuman yang akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepada seorang yang mengurung ya seorang mukmin, hatta mata bighairi jarm, sampai orang mukmin tadi meninggal dunia tanpa memiliki dosa dan kekeliruan ataukah kesalahan yang dibenarkan dalam syariat. Wa fi ba'd sunan anhu, dalam sebagian as-sunan, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i atau yang lainnya, Abu Dawud, disebutkan di sana riwayat dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, la zawalu dunya ahwanu 'indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh-sungguh demi Allah, sungguh-sungguh lenyapnya, hilangnya dunia ini itu jauh lebih ringan urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dibandingkan membunuh seorang mukmin tanpa adanya dasar yang dibenarkan dalam syariat. Nah, hadis ini disebutkan dalam ta'liq, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani fi Sahih Ibnu Majah. Ya. Jadi ibaratnya kita punya usaha menghasilkan miliaran rupiah, tiba-tiba bangkrut, rugi, dagangan habis, duit tidak kumpul, dulu makan tongseng, sekarang makan apa? Hah? Nasi garing misalkan, ya, karena enggak mampu beli nasi yang enak. Itu lebih mudah, lebih ringan urusan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dulu di rumah yang mewah, kemudian sekarang di kolong jembatan, itu lebih mudah, lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan apa? Dibandingkan membunuh jiwa seorang mukmin tanpa adanya dasar yang dibenarkan dalam syariat. Itulah ya bahaya dan dosa hukuman dari yang namanya pembunuhan. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari terjatuh dalam dosa tersebut. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.